Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah wa barakatuh. Kita kembali bacaan kita dari kitab Al-Jadid fi Syarah Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la taku sya'allahu wa sya'aflan. Janganlah kalian mengatakan masya Allah, semuanya kehendak Allah, wa sya'aflan dan kehendak fulan, kehendak seseorang. Walakin qulu masya Allah summa sya'a fulan. Akan tetapi katakanlah masya Allah, semuanya ini atas kehendak Allah, summa kemudian, sya'a fulan kehendak fulan atau si'a atau si'ri. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Biarkan oleh Imam Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih. Kala syarih al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam riwayat tersebut, al-ula yang pertama, tahrimul ataf masyiatil makhluk ala masyiatillah bilwawi. Haramnya menyetarakan kehendak makhluk atas kehendak Allah, yaitu dengan wawu dan, ya kan? Semuanya atas kehendak Allah dan atas kehendakmu misalnya. Maka dan di sini adalah penyetaraan. Tidak boleh memakai kata-kata penyetaraan. Li'annal wawa tufidu tasyrik. Karena wawu di sini wa atau dan, ini akan memberikan faedah perserikatan, persekutuan antara Allah, antara kehendak Allah SWT dengan kehendak seseorang. Hasanah yang kedua, jawazu atfi masyiatil makhluk ala masyiatillah bi summa. Bolehnya menyetarakan masyiah atau kehendak makhluk atas kehendak Allah ini dengan summa. Summa yaitu artinya kemudian. Li'anna summa tufidu tartib duna tasyrik. Karena summa atau kemudian ini memberikan faedah tartib, yaitu urutan, dengan tidak persekutukan menyederajatkan, sehingga seseorang kalau mengatakan semua kehendak Allah kemudian kehendakmu misalnya, maka boleh. Jadi dengan kemudian, karena kemudian di sini memberikan faedah tidak menyetarakan atau tidak mempersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dan di sini maka menyetarakan dan memberikan faedah, mempersekutukan dan menyamakan. Asalisa yang ketiga, isbatul masyiati lillah. Yang ketiga, ditetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat masyiah atau berkehendak. Wama tasya'una illa an yasha'a Allah. Di dalam sebuah ayat, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Dan tentunya di sini juga bisa diberikan faedah isbatu masyiatil al-abad. Para hamba juga mempunyai kehendak. Para hamba juga mempunyai kehendak. Dan tentunya manusia atau makhluk tidak bisa berkehendak kecuali apa? Kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ingin misalnya berkehendak, ingin berbuat kebaikan, tentunya di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang yang ingin berkehendak, berbuat kejelekan, tentunya semuanya juga atas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengendaki, maka tidak akan terjadi. Namun bukan berarti bahwasanya kehendak kejelekan yang muncul dari manusia itu bukan terus dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Karena manusia mempunyai pilihan, Allah SWT berikan pilihan antara jalan kebenaran dengan jalan kesesatan. Sehingga tidak lepas dari hidayah Allah SWT. Seseorang yang ingin berbuat baik kemudian bisa melaksanakan, tentunya mendapatkan izin dari Allah SWT. Kemudian seseorang yang berkehendak berbuat jelek, kemudian terjadi, ini juga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kejelekan tersebut tidak bisa disinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masyiah, kehendak atau keinginan ini datang dari hamba tersebut. Dan seseorang tidaklah bisa melaksanakan kebaikan kecuali dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kita tidak salah di dalam memahami masyiah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan masyiah atau kehendak makhluk. Sehingga sebagian dari kelompok yang menyimpang, mereka berprasangka bahwasanya sesuatu yang diperbuat oleh manusia dari kejelekan-kejelekan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian adalah suatu kesalahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kehendak dan makhluk juga mempunyai kehendak. Adapun kehendak yang buruk, kehendak yang jelek, maka disandarkan kepada si pelakunya. Adapun terjadi atau tidak terjadi, adapun seseorang tersebut bisa melakukan kejelekan atau tidak bisa melakukan kejelekan, tentunya dengan takdir dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang terjadi pemahaman yang salah yang timbul dari kelompok Qadariyah. Mereka menyangka bahwasanya Jabriyah bukan Qadariyah, Jabriyah. Kelompok Jabriyah mereka menyangka bahwasanya segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dari kejelekan-kejelekan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu kesalahan. Sehingga tatkala mereka berbuat kejelekan, berbuat maksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran, mereka menyandarkan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu kesalahan. Karena Allah SWT telah memberikan pilihan jalan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin atau berkehendak, dia menjadi orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang dia ingin, dia berkehendak, dia menjadi orang yang kufur, yang kafir. Sehingga kejelekan, kekafiran, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia maka tidak bisa disandarkan atau dinisbahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadisi lil babi wal tauhid. Kesesuaian hadis terhadap bab dan tauhid. Aisudal hadis ala tahrimi atrafi masyiatil makhluki ala masyiatillah fil wawi. Li'anna al-wawa tufidu tashrik baina muta'atifain. Wadhalika syirkun fir rububiyyah. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menyetarakan masyiah atau kehendak makhluk atas kehendak Allah SWT dengan wawu, yaitu yang artinya dan. Karena wawu atau dan di sini memberikan faedah persekutuan antara dua yang disetarakan. Wajah dikasirkan filobidian, yang demikian ini termasuk dari kesyirikan di dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beliau rahimahullah memakruhkan atau mengharamkan seseorang yang mengatakan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepadamu ya Allah dan juga kepadamu wahai engkau seorang ya. Wa maka wa atau dan ini juga penyetaraan, sehingga termasuk wabika atau dan berlindung kepadamu. Misalnya seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepadamu wahai security misalnya, atau wahai polisi. Maka dan di sini ini bentuk penyetaraan dan persekutuan antara perlindungan Allah dengan perlindungan makhluknya. Maka wa yajuzu ayyakul, dan beliau Imam Ibrahim An-Nakhai membolehkan seseorang mengatakan a'udzu billahi tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah tsumma, yaitu dengan tsumma, kemudian bika, berlindung kepadamu. Sehingga kemudian ini juga memberikan faedah, yaitu bukan bentuk persekutuan atau penyetaraan. Qala wa yaqulu, dan kemudian meneruskan Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau menyatakan laula, dan seorang menyatakan laulallahu summa fulan, maka boleh seseorang menyatakan kalau tidak karena Allah kemudian, itu pakai kemudian, kemudian kalau tidak karena engkau. Wala taqulu laulallahu wa fulan, dan janganlah kalian mengatakan kalau tidak karena Allah dan juga karena seseorang atau karenamu, maka tidak boleh. Karena wawu atau dan di sini bentuk persekutuan. Sehingga kita berhati-hati di dalam berkata-kata atau menyatakan sesuatu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak memakai dan, namun boleh memakai kemudian. Al-Asy'ari rahimahullah menasyarat al-Asy'ari bab bagi tauhid, kesesuaian asal bab dan tauhid. Ayat sudah al-Asy'ari ala anna Ibrahim an-Nakhai yara tahrima atfil isti'adati bil makhluk ala isti'adati billah bil wali. Di mana Al-Asy'ari menunjukkan bahwasanya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berpendapat, yaitu haramnya menyatakan minta perlindungan kepada makhluk di atas perlindungan kepada Allah SWT dengan wawu atau dengan dan. Di annal wawa tadi at-tasyrik baina muta'atifain, karena wawu atau dan di sini akan memberikan arti tasyrik, persekutuan di antara dua yang sepadan. Wa dzalika yuaddi ila syirki billah. Karena wawu di sini pernyataan dan ini akan mengakibatkan persekutuan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa wa mahmulan ana syirkil asghar. Dan seseorang yang menyatakan kehendak atau minta perlindungan kepada Allah dan makhluknya, maka ini dibawa kepada atau terjatuh ke dalam syirik kecil. Yang tidak sampai mengeluarkan kepada keislaman. Wa kadza ta'alluqu manfa'at 'ala fi'lillahi wa ma'ahu ghairuhu. Kaqalika laulallahu wa fulan lima lama syafa itu. kita mengaitkan kemanfaatan atas perbuatan Allah dan keberhasilan Allah SWT, ini juga bentuk kesyirikan yang kecil, seperti semisal perkataanmu, kalau tidak karena Allah dan kalau tidakmu wahai dokter misalnya, aku tidak sembuh misalnya, atau aku belum sembuh, maka dan atau wawu di sini menunjukkan bentuk persekutuan Allah SWT dengan makhluknya, sehingga kita tidak menggunakan dan. Maka boleh kita mengatakan kalau tidak karena Allah, kemudian karenamu wahai dokter misalnya. Maka boleh. Karena apa? Karena yang menjadikan musabab, menyebabkan dari sebab kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dokter sebagai sebab saja. Sehingga kita tidak boleh menyamakan antara musabab yang menjadikan sebab disetarakan dengan sebabnya itu sendiri. Karena apa? Karena Allah SWT zat yang benar-benar memberikan kesembuhan, sedangkan dokter tidak. Kenapa? Berapa banyak orang yang diobati oleh dokter bisa sembuh dan bisa tidak sembuh, ya kan? Sehingga kita tidak boleh menyamarkan antara musabib yang menyebabkan sebab dengan sebab itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qolam alaih rahimahu taala, bab ma jaa fi man lam yaqna' bil khalafi billah. Bab apa yang datang terhadap orang-orang yang tidak puas bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bukan tidak puas, lam yakna itu tidak putus-putusnya bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, wallahi ayo kita makan, wallahi ayo kita tidur misalnya. Kan ada seperti itu orang Arab, sebagian ada yang punya kebiasaan seperti itu, wallahi ayo ke rumah, wallahi ayo kita jalan, wallahi ayo kita berdiri, dikit-dikit bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bagaimana seorang yang terbiasa dikit-dikit bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? An Ibni Umar, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Atau selain bapak-bapak kalian, misalnya bersumpah dengan nama tokoh, tidak boleh. Karena di dalam hadis ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa orang Arab itu kalau bersumpah menyebut apa? Menyebut nenek moyang mereka, nenek moyang yang dibangga-banggakan. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berlaku jujur dengan sumpahnya tersebut. Wa man khulifa lahu billah falyardha. Dan barang siapa yang disumpah atas nama Allah, hendaklah dia ridho. Wa man lam yardha falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridho dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan golongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari adan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan, dan diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Qala syarih rahimahullahu taala asharu ijmali, tentang secara global di dalam riwayat tersebut. Di hadal hadis, di dalam hadis ini yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil halaf bi ghairillah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li anna dzalika yastalzimu ta'dhimal makhlukin wal khudu' ilahum. Karena dengan bersumpah kepada makhluk, ini akan mengakibatkan dirinya mengagungkan makhluk tersebut. Dan akan mengakibatkan ketundukan kepada mereka, orang-orang yang disebut sumpah menjadi agung di sisi mereka. Wal Islamu yarba'u bi abna'ihi minal khudu'i li ghairillahi. Sedangkan Islam memandang tidak bolehnya, memberikan ketundukan, pengagungan kepada Allah SWT. Semua yang muru sallallahu alaihi wasallam man khalafa billah ay yasduqa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah kepada Allah, hendaklah dia jujur. Li anna sadaqa fadilatun idza kana mujarradan. Karena kejujuran itu adalah suatu keutamaan apabila semata-mata dia jujur. Jujur adalah suatu keutamaan, perbuatan yang baik. Pakai faida akada bi al-qasami billahi azza wa jalla. Terlebih-lebih apabila perbuatan jujur tersebut dikuatkan dengan apa? Dengan bersumpah kepada Allah. Maka ini lebih menguatkan lagi kejujurannya. Cuma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-makhluf lahu fi ayaqbala udra akhihi al-muslim idza khalafa lahu billah ma lam yatahaqqaq kadzbahu atau kadzibahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang disumpah atas nama Allah, hendaklah dia menerima udzur, menerima alasan dari saudaranya muslim apabila dia udzurnya tersebut dengan disertai dengan sumpah kepada Allah SWT. Misalnya seseorang janjian misalnya, gimana nih kamu katanya janji hari ini jam sekian, tunggu-tunggu sampai satu hari dua hari ternyata nggak datang misalnya, kemudian dia datang kemudian bersumpah misalnya, wallahi saya tidak datang karena benar-benar saya ini terhalang misalnya, sakit keras atau apa misalnya, dengan bersumpah. Maka adalah dia apa? Menerima alasannya, menerima udurnya. Malam yatahakok kalbahu, selama memang apa? Dia tidak menjadikan sumpahnya kepada Allah itu sesuatu yang dusta. Kalau bersumpah kepada Allah sebenarnya telah kemudian dijadikan alasan untuk berdusta, berdusta, berdusta, maka apa? Tidak boleh diterima. Dikit-dikit bersumpah kepada Allah ternyata dusta lagi, sumpah kepada Allah dusta lagi, sumpah kepada Allah dusta lagi, maka jangan ya mah, jangan diterima alasannya. Kenapa? Memandang remeh ya, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah untuk apa? Melariskan kedustaannya. Ini termasuk apa? Termasuk dosa besar. Melariskan nama Allah SWT itu apa? Melariskan kedustaannya. Maka yang demikian adalah termasuk dosa-dosa. Bi anna dzalika husnuzan li akhihil muslim. Karena dengan menerima atau menerima alasan saudara muslimnya dengan bersumpah kepada Allah, ini bentuk berhusnudzon atau berbaik sangka kepada saudara muslimnya. Wa man lam yarda falaysa minallahi bi syai', barang siapa yang tidak ridho dengan alasan yang disertai dengan sumpah kepada Allah dan juga dia jujur, maka Allah SWT tentunya apa? tentunya akan menilai lain orang tersebut, menganggap bahwasanya orang tersebut tidak ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang atau saudara kita yang mengajukan udzur, mengajukan alasan disertai dengan sumpah kepada Allah, sedangkan dia jujur, maka diterima. Maka diterima. Katanya janji kamu misalnya menelani si hutang misalnya. Hari ini jam sekian ditunggu-tunggu gak datang. Dia beralasan, kemudian bersumpah kepada Allah SWT, maka apa? Diterima. Dan dia sudah berusaha ternyata tidak bisa, maka diberikan apa? Udzur. Bahkan Allah SWT perintahkan untuk apa? Untuk memberikan keluasan dan kelonggaran. Panahdiradun ila maisarah. Maka ditunggu sampai dia benar-benar leluasa atau sampai bisa usaha dan bisa kuat untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun tidak boleh apa? Tidak boleh untuk senjata bersumpah kepada Allah di atas kedustaan. Qala Asy'ari rahimahullah ta'ala, faedah-faedah beda yang bisa diambil di dalam riwayat tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimul khalaf bi ghairillah. Haramnya bersumpah kepada selain Allah. Asaniyah yang kedua, jawazul khalaf billah idza kana shadiqan. Boleh bersumpah atas nama Allah jika dia berlaku jujur. Asal syah tahrimul khalaf billah kadziban. Haramnya bersumpah kepada Allah dengan atas nama Allah namun dia berlaku dusta. Haram. Rabi'ah, wujubur ridha ala man khulifa lahu billah. Wadhalika ma lam yatahaqqaq kadzbal khalif. Yang keempat, wajibnya ridha, rela terhadap seseorang yang memberikan sumpah kepada Allah untuk menerima alasannya, menerima udurnya, selama dia tidak apa, tidak bersumpah dalam keadaan untuk melariskan kedustaannya. Munasabat hadis ilal bab, kesan hadis pada bab, haitsu dalla hadis ala wujubi ridha man khalafa lahu billah. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya ridha, rela terhadap seseorang yang memberikan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid, esudal hadis ala wujubi ridha man khulifa lahu billah. Di anna dzalika ta'dhimu lillahi wa dzalika min kamali tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya ridha terhadap seseorang yang diberikan sumpah atas nama Allah. Ini bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga alhasil kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh apa bersumpah demi langit, demi bumi, demi bapak dan ibuku misalnya. Tidak boleh. Nah, bentuk apa pengagungan terhadap makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, watini wa zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk bersumpah kepada makhluknya. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya oleh makhluknya, kenapa Allah SWT kok bersumpah kepada makhluk, sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kepada makhluk. Ya. Tidak akan ditanya. Bahkan manusia yang akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.